berlinang air mataku bila ku ingat semua tentangmu yang kini pergi tinggalkan diriku kekasihku kekasihku. Dan bila semua akan kembali, kembali bahagia seperti dulu, dirimu selalu manjakan diriku di pelukmu, di pelukmu. Ku hanya bisa bersedih, kini ku hanya bisa menangis, menangis karena ku masih cinta. Kembali padaku, kan ku peluk dirimu, kan ku habiskan rindu denganmu. Sentuhanmu itu tak pernah terhapus. Kembalilah untukku, kaulah matahariku. Cinta.